Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak, ibu, kaum muslim muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang tuntunan kepada akidah yang benar, akidah yang sahih, dengan mengambil pokok bahasan dari kitab Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Fauzan Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad. Pada kesempatan ini kita akan masuki pembahasan yaitu yang kelima, berhubungan dengan beriman kepada hari akhirat. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau, semoga Allah SWT juga menjadikan kita orang-orang istiqamah di atas sunnah beliau dan menjadikan beliau sebagai suri teladan di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Bapak yang dimuliakan oleh Bapak, para ibu-ibu dan bapak yang dimuliakan Allah SWT, pembahasan mengenai beriman pada hari akhir ini mencakup beberapa bahasan, di antaranya hal-hal yang berkenaan berhubungan dengan beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Ada tiga bahasan yang berhubungan dengan beriman pada hari akhir. Pertama, mempercayai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang kedua, mengimani segala perkara yang berhubungan dengan alam barzah, atau lebih dikenal dengan pembahasan yang berhubungan dengan fitnatul qabr, pertanyaan di alam kubur, azab kubur dan nikmat kubur. Itu bagian. Nah, alam kubur bagian alam akhirat, tapi dia bukan alam akhirat. Disebut alam barzah karena alam itu perantara antara alam dunia dengan alam akhirat. Maka sebelum hari kiamat datang, semua manusia yang meninggal itu berada pada alam barzah, berada di alam barzah. Nanti setelah terjadi kiamat, setelah itu baru manusia dibangkit, itulah peristiwa yang disebut dengan hari kiamat atau hari berbangkit atau hari akhirat. Kemudian yang ketiga adalah yang hal-hal yang berkaitan dengan berhubungan dengan peristiwa-peristiwa kejadian hari kiamat itu sendiri. Mulai dari awal kejadiannya, ya, kemudian sampai dibangkitnya manusia, al-ba'ts, kemudian an-nusyur, dikumpulkannya manusia, kemudian al-haut, beriman dengan telaga Rasulullah SAW, beriman dengan syafaat Nabi SAW, beriman dengan adanya timbangan amal baik dan amal buruk, beriman dengan adanya catatan amal baik dan amal buruk, beriman dengan melalui as-siratul mustaqim, kemudian adalah perkara yang berhubungan dengan surga dan neraka, termasuk meyakini di antara anda akan melihat Allahnya orang beriman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi pembahasan berhubungan dari akhir itu ada tiga pokok secara umum. Yang pertama tadi adalah asyratus sa'ah, ciri-ciri tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Ya. Kemudian apa? Perkara-perkara yang berhubungan dengan alam barzah, artinya perkara-perkara yang berhubungan dengan peristiwa di alam kubur. Kemudian yang ketiga adalah hari kiamat itu sendiri, dan telah kita rinci berapa kejadian-kejadian yang harus diyakini oleh seorang muslim tentang apa yang akan dialami oleh manusia setelah terjadinya hari kiamat. Untuk beriman dengan asyratus sa'ah pun, asyratus sa'ah ini pun terbagi dari besar, dari sisi waktu munculnya terbagi tiga. Di sisi dari waktu munculnya terbagi tiga, dari kemunculan tanda-tanda kiamat itu. Yang pertama, ciri-ciri kiamat yang sudah muncul dan sudah selesai. Sudah muncul dan sudah selesai habis ciri-ciri itu. Seperti itu umpamanya apa? Diutusnya Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Terbelahnya bulan, ya. Kemudian apa lagi? Ditaklukkannya, dibukanya Baitul Maqdis. Baik. Yang kedua, telah muncul dan masih berlangsung. Masih berlangsung. Nah, di antara bagian tanda-tanda hari kiamat itu ada yang sudah muncul namun tetap berlangsung terus, ada terus. Seperti umpamanya perkara masalah terjadinya gempa, terasa singkatnya waktu, merajalelanya zina, banyaknya kebodohan dalam agama, dan seterusnya. Ya, banyaknya pembunuhan telah muncul dan juga akan tetap berlaku terus, masih belum habis. Yang ketiga, ciri-ciri hari kiamat, tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat akan tetap belum muncul. Belum muncul. Lam yadhhab. Belum keluar tanda-tanda itu. Belum keluar tanda-tanda itu. Seperti terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj, ya, adanya Mahdi yang muntazar, kemudian berbagai persoalan lain, terjadinya bumi yang anjlok, khasfun bil masyriq wal maghrib, di daerah timur dan barat nanti, dan di Jazatil Arab, kemudian ada nenar, yuhsyaruna ilal mahsyar, ya, dan seterusnya. Itu dari segi kemunculannya. Dari segi ukurannya, kecil atau besarnya, terbagi dua, asyratus sa'ah sughra wa asyratus sa'ah kubra. Tanda-tanda ciri kiamat yang kecil, tanda ciri kiamat yang besar. Tak ada ulama yang membagi seperti demikian. Ada juga yang membagi berdasarkan tempatnya. Asratus sa'ah al-ardiyah, ciri-ciri kiamat yang terjadi di bumi. Wa asratus sa'ah as-samawiyah, yaitu tanda-tanda ciri kiamat yang terjadi di angkasa. Apa hikmahnya mengenal tanda-tanda hari kiamat itu? Kenapa Rasulullah SAW telah memberikan dalam banyak hadis beliau gambaran-gambaran yang akan terjadi sebelum hari kiamat? Apa hikmah di balik itu? Apa tujuannya? Nah, apa gunanya kita mengenal tanda-tanda hari kiamat? Mempersiapkan diri. Apa lagi? Berbanyak amal soleh. Pertama, menunjukkan tentang benarnya risalah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga peristiwa-peristiwa yang beliau kabarkan terbukti menambah keyakinan kita. Yang kedua, seperti yang disebutkan dalam jawaban tadi, yaitu mewaspadai dan mengikut petunjuk Nabi jika peristiwa itu terjadi. Seperti akan terpecah belahnya umat, bagaimana terjadi pemimpin yang zalim, terus berikutnya, bagaimana solusinya ketika itu. Maka kalau orang tidak mengerti tanda-tanda ciri kiamat, tidak belajar, seperti Rasulullah SAW menyebutkan tentang keluarnya Dajjal, Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana dakwahnya Dajjal, bagaimana Dajjal menipu orang. Nah, bagaimana kita bisa selamat dari fitnahnya? Jadi, di antara hikmahnya adalah Rasulullah SAW disamping menyebutkan ciri itu, juga kadang-kadang menyebutkan bagaimana solusi kita menyelamatkan diri dari apa? Berbagai fitnah sebelum terjadinya hari kiamat. Yang ketiga adalah menambah keyakinan bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena tanda-tandanya itu semakin banyak terlihat. Gitu. Kalau ada di orang bicara begini, besok minggu depan akan ada tabligh akbar di masjid Ahmad bin Muhammad di Depok. Terus ada apa? Sebaran pengumuman baru tanda-tanda. Terus berapa hari berikutnya juga melihat adanya pengumuman dan undangan. Berapa hari berikutnya ada yang datang ke sini? Oh iya. Saya sudah melihat ada persiapan-persiapan begitu. Itu namanya tanda-tanda yang membuat orang semakin apa? Yakin. Semakin yakin. Apa bedanya yang pertama yang ketiga ini? Yang pertama keyakinan tentang apa? Tentang apa? Kebenaran risalah Rasulullah SAW menambah keyakinan kita tentang benarnya apa yang di wabil benar-benar Rasul. Karena sudah kian banyak terbukti apa yang beliau katakan akan terjadi, ya begini begini begini terbukti. Lalu yang ketiga meyakini kiamat itu benar-benar akan jadi. Hei, itu berapa beda mengenal tanda-tanda ini. Yang keempat adalah tadi yang kedua apa kita katakan mengetahui solusi-solusi tuntunan-tuntunan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya saat terjadinya fitnah-fitnah tanda-tanda hari kiamat itu. Yang keempat pentingnya adalah agar tidak tertipu, terprovokasi oleh pemahaman-pemahaman yang salah dalam memahami berbagai tanda-tanda ciri kiamat itu. Contoh, di antara ciri kiamat, keluarnya Mahdi, datang orang Syiah, dia punya Mahdi. Bahkan sudah banyak sebelum ini, ada orang banyak aku Mahdi. Nah, kalau kita tidak belajar, kita akan tertipu. Ke Taliban di Afghanistan ditakwillah bahwa maksudnya tentara-tentara yang berbendera hitam itu adalah pasukan Taliban. Kemudian disebut yang masuk ini adalah bahwa Saddam ini adalah yang masuk dari hadis ini. Jadi akhirnya terbukti bukan juga. Sampai sekarang ISIS mengaku bahwa dia adalah tentara Allah yang disebutkan dalam hadis di akhir zaman mereka membawa bendera hitam bertuliskan la ilaha illallah. Apalagi banyak dai hari ini mencoba mencocok-cocokkan peristiwa itu. Ya. Mencocok-cocokkan peristiwa itu. Bahkan ya sampai-sampai memprediksi umur dunia. Menggambarkan berbagai bentuk peristiwa-peristiwa yang bengis, yang kejam. Nah, itu dia keliru dalam menafsirkan dan memahami hadis-hadis itu. Karena ada nabi hadis-hadis itu ada namanya fiqhu ahadil fitan. Fiqih, ada fiqihnya itu. Ada kaidahnya. Kan sudah ditulis oleh sebagian ulama tentang masalah ini. Nah, itu. Jadi kalau enggak belajar, kita menjadi konsumen. Atau menjadi apa? Menjadi fan. Bagi orang-orang yang apa? Keliru dalam memahami hadis fitan itu. Nah, itu pentingnya belajar. Baik. Itu beberapa faedah dari mempelajari apa? Hadis-hadis tentang tanda-tanda ciri hari kiamat. Para ulama kita telah banyak menarang kitab tentang hal ini seperti Imam Al-Qurtubi At-Tadhkirah fi Ahwal Yaumil Akhirah. Kemudian juga Seratus saat para ulama banyak seperti Al-Barzanji punya Al-Isyafi Baina Yadayy Sa'ah juga Ithaful Jama'ah. Ya. Banyak para ulama kita yang telah menulis perkara-perkara ini di antara Ibnu Katsir juga memiliki kitab An-Nihayah. Ya. Dia Bidayah wan Nihayah. Nihayah bicara masalah ya. Peristiwa-peristiwa sebelum terjadi kiamat. Kemudian juga kitab Al-Fitan li Abi Nu'aim ya, Al-Asfahani. Dan kitab ini ditahqiq oleh salah seorang ustaz kita, Dr. Asri Rahmat, ya, yang beliau adalah yang tinggal di Riau. Itu risalah kita, beliau mentahqiq salah satu kitab Al-Fitan. Disebut kadang-kadang Al-Fitan, kadang-kadang disebut Asyratus Sa'ah. Asyratus Sa'ah sudah banyak para ulama yang menulis masalah-masalah ini. Taib. Di sini al-imam yaumil akhir yataraman awalan. Nah, beliau menyebutkan beriman hari akhir itu mencakup berapa hal. Di antaranya yang pertama, beriman dengan asratus sa'ah. Artinya apa? Tanda-tanda ciri hari kiamat. Cuman perlu juga kita ketahui, bukan setiap tanda-tanda ciri kiamat itu merupakan hal yang dicela. Ada yang dicela, ada yang tidak. Yang dicela punya kebodohan, terjadi pembunuhan, ya, menyebar jalannya zina, riba, segala macam. Tapi ada yang tidak dicela, dan mutlak dicela. Nah, itu. Karena kadang-kadang ada orang salah paham, semua ciri-ciri kiamat itu dicela. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni amaratiha, tolong beritahu aku tentang ciri-cirinya, disebutkan tanda-tanya adalah bahwa manusia akan bangun gedung-gedung yang tinggi. Lalu ada ustaz yang berfatwa, enggak boleh bangun gedung tinggi-tinggi, itu ciri-ciri orang hari kiamat tuh. Paham? Ya? Itu bukan larangan bangun gedung tinggi-tinggi. Cuman itu adalah tanda-tanda ciri hari kiamat memang. Itu. Walaupun Anda tidak bangun gedung tinggi, tapi ciri hari kiamat lain ada, kiamat tetap aja datang. Memang itu adalah masanya ditunjukkan, ciri-ciri begitu. Maka itu perlu kita ketahui juga. Tidak setiap ciri-ciri hari kiamat itu yang dicelah. Ada yang dicelah, ada yang tidak. Maka itu dipahami. Tanda turunnya Isa Al-Masih, itu bukan dicelah. Keluarnya apanya Mahdi, bukan dicelah. Ada perkara itu. Nah, karena sebagian menganggap semua ciri-ciri hari kiamat itu adalah hal yang dicelah. Nah, ini kaidah-kaidah yang harus dipahami setiap kita mengkaji masalah-masalah ini. Kemudian para ulama kita juga diadakan korban waktu itu, ya. Mesir korban di Masjid Masjidil Haram. Nah, ini perlu dihati-hati kita. Karena ada orang-orang yang coba menempatkan dirinya kepada tokoh-tokoh yang dipuji dalam 100 hari itu. Wah, saya lah yang dimaksud. Gitu. Sehingga dia menempatkan dirinya memakai pakaian yang mirip-mirip gitu, seperti ISIS itu. Gitu. Perlu kita waspada. Baik. Tatkala hari kiamat didahului dengan tanda-tanda yang menunjukkan telah dekatnya hari kiamat dinamakan asratus sa'ah. Maka oleh sebab itu beliau di sini menyebutkan, ya, karena beriman dengan asratus sa'ah itu merupakan bagian dari iman pada yang gaib, yaitu wajib, ya, dan itu merupakan pokok akidah. Dalil-dalil menunjukkan tentang asratus sa'ah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar, "Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar." Sungguh hari kiamat itu telah dekat, telah dekat hari kiamat itu sehingga bulan telah terbelah. Bulan terbelah ini dilihat oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Memang terbelah. Ya. Ini salah satu ciri hari kiamat. Qala ta'ala, "Fa hal yanzuruna illa sa'ata?" Ya. Tiada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Antak tiahum baktatan. Hari kiamat itu datang secara tiba-tiba. Pokat ja'a asyaratuha. Sungguh telah datang ciri-cirinya. Gimana tuh Ustaz? Katanya datang tiba-tiba. Ini ada ciri-cirinya. Gimana gabungnya? Kalau ada ciri-ciri kan datang tiba-tiba berarti Ustaz. Hah? Gimana? Hah? Bahwa hari kiamat datang tiba-tiba. Kemudian juga disebutkan sini ada ciri-cirinya. Bagaimana menghubungkan itu? Hah? Kejadian hancurnya dunia itu yang tiba-tiba. Ya. Persis terjadinya itu. Tapi sebelum itu sudah ada tanda-tandanya. Gitu. Seperti mama bisa aja. Tanda-tanda sudah ada. Oh, tiba-tiba udah dimulai aja gitu. Gitu. Kan ada begitu. Jadi tidak bertentang kata Allah semua, ya, bahwa akan datang secara tiba-tiba. Maka disebutkan ketika manusia sedang lalai, tiba-tiba rupanya hari kiamat terjadi. Anehnya setiap terjadi terdapat muncul tanda-tanda hari kiamat itu orang mengatakan, ah, masih lama hari kiamat. Seperti terbitnya matahari dari barat itu sudah hari kiamat. Jadi ketika terbit dia pagi itu malam itu sangat lama. Sebelum matahari terbit dari barat itu malam sangat lama sekali. Tahu-tahu matahari terbit di barat. Di barat terus sampai setengah hari itu, kemudian terbenam balik lagi ke barat, begitu perkataan para ulama. Sehingga ketika itu seakan-akan biasa lagi, manusia lupa lagi. Dan itulah Maka banyaknya tanda-tanda hari kiamat itu agar selalu diingatkan, mengingat hari kiamat kita. Jadi manusia lupa itu. Kita aja berapa banyak yang sudah melihat tanda-tanda hari kiamat, ada lupa aja kita. Gitu. Nah. Kemudian Imam Bukhari mengatakan wa kana bi'tsatu Nabi sallallahu alaihi wasallam min asrata. Ini tanda hari kiamat yang kecil tadi, terbelahnya bulan. Imam Bukhari mengatakan di antara tanda-tanda telah dekat di kiamat adalah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir dan tidak ada lagi nabi, berarti sudah dekat. Maka Allah sebutkan dalam firman surah Asy-Syura ayat 17, "Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba." Ya. Dalam engkau menyadari kemungkinan hari kiamat itu sudah sangat dekat. Qala ta'ala, "Hal yang turun illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun." Tiada yang mereka tunggu kecuali hari kiamat. Dan bila hari kiamat datang kepada mereka sendiri, mereka tidak menyadarinya. Menyadari itu yang baghtah tadi. Manusia dalam keadaan lengah tiba-tiba. Walikarbi wuku'i yaumil qiyamah wa tahaqquqihi, karena dekatnya waktu hari kiamat dan pasti kejadiannya, Allah menjadikan seperti besok. Seperti besok. Sebenarnya firman Allah SWT dalam surat Al-Hasyr, "Wa antazur nafsu ma qaddamat lighad." Hendaklah setiap jiwa mempersiapkan apa yang akan dibawanya mati besok, lighadin, besok istilahnya. Ini menunjukkan sudah ada. "Wal ghadu wa ma ba'da yaumik." Jadi yang godan itu adalah setelah hari ini. Besok artinya godan bahasa Arabnya. Dan juga firman Allah SWT, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Surah Ma'arij ayat 7, ayat 6 dan 7. Sesungguhnya mereka melihat bahwa hari kiamat itu masih jauh. Wa narahu qariba, kata Allah. Dan kami melihatnya sudah dekat, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Tirmizi menyebutkan dalam riwayatnya, ini menunjukkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tanda ciri hari kiamat, telah dekatnya hari kiamat. Bu'istu wa sa'ata hakahataini. Bu'istu ana wa sa'atu kahataini. Aku diutus dan hari kiamat itu seperti ini. Wa asyara bi sababai wa wusta. Yaitu sababa ini. Ini wusta. Begini dekat. Dekat begini atau dekat antara ini. Begitu jaraknya. Antara diutus Nabi Muhammad dan kejadian hari kiamat. Maka itu menunjukkan bahwa diutus Nabi Muhammad salah satu ciri dekatnya hari kiamat. Dalam sahih, ini sahih Bukhari dari Umar, "Innama ajalukum fi man ma'adha qablakum." Sesungguhnya umur kalian dibandingkan dengan orang sebelum kalian, minal umam, dari umat-umat yang berlalu, min salatil asr ila maghribi syamsi, yaitu umur kita itu dibandingkan kalau satu hari, yaitu umur umat ini adalah antara, dalam hadis ini sebutkan bahwa Yahudi waktunya dari pagi sampai zuhur, Nasrani dari zuhur sampai asar, umat Islam dari asar sampai maghrib, selesai harinya gitu. Tapi tidak ada ketentuan mengatakan bahwa waktu antara asar sampai maghrib itu adalah 1500 tahun. Tidak ada itu. Karena Nabi sendiri ditanya oleh Jibril, "Akhbirni anis sa'ah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Jibril nanya, kapan hari kiamat? Nabi SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Kok ada sekarang yang mengatakan bahwa umur dunia ini 1500 tahun? Dari mananya? 1500 tahun dari mana? Semenjak lahirnya Nabi atau sudah diutusnya Nabi? Hah? Sejak kapan? Atau sejak dihitungnya bulan Hijriah? Beda antara lahirnya Nabi, antara diutusnya Nabi, dan hijrahnya Nabi. Sedangkan tahun sekarang ini berdasarkan apa? Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada ketentuan kalau waktu asar sampai sekian itu adalah 1500 tahun. Wa filadzim inna ma baqakum bima salafa qablakum minal umam, sesungguhnya lamanya kalian di dunia ini dibandingkan orang sebelum kalian dari umat-umat manusia, ma ba'da salatil asr ila ghurubis syamsi. Itu antara salat asar sampai apa? Terbenamnya matahari. Jadi teman-teman, ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi umat sekitar umat Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan di situ. Bahwa umat ini adalah umat yang terakhir. Dan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada lagi umat setelah umat Nabi Muhammad SAW. Walamma kana musa'a shadidan kana liman bisya'niha akthar min ghairiha. Tatkala perkara hari kiamat ini perkara yang sangat mengkhawatirkan, sehingga ya untuk memperhatikannya sangat perhatian agama dalam masalah ini sangat besar sekali, sehingga Nabi SAW banyak menyampaikan hadis-hadis beliau tentang ciri-cirinya. Karena itu Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya ciri-ciri kiamat, ya, apa-apa yang mendekati setelah datangnya fitnah-fitnah, agar mereka hati-hati, liyata'ahabu, dan bersiap menghadapi kondisi itu. Maka beliau sebutkan badru bil amali fitanan, bersegeralah beramal soleh. Sebenarnya hadis yang akan Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah anhu, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah. Kaki ta'lailil muzlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Di sini apa di surah Rasulullah SAW? Banyaklah kalian merenung-renung atau apa? Badru bil amali, segera beramal soleh. Jangan tunggu-tunggu dulu. Kalau sudah terjadi kekacauan, cari saling bunuh, ya, seperti yang terjadi sebagian belahan dunia sana, mana mungkin dia bisa sholat, mungkin bisa beribadah, ya, ketika pesawat-pesawat tempur berada di atas rumah mereka, gedung-gedung dihancurkan, bagaimana? Apa yang kita tunggu sekarang? Gitu. Maka keras, fitnah itu banyak. Fitnah pada diri kita, fitnah pada lingkungan kita, fitnah pada keluarga kita, pada negara kita, fitnah pada zaman kita. Terjadi pemimpin-pemimpin yang zalim. Untuk sholatnya mungkin aja dilarang. Gimana? Maka sebelum datang fitnah-fitnah, seperti gelap-gelap malam, gelap gulita, karena Rasulullah SAW, cepat beramal soleh. Ya, maka perlu gambarkan, yusbih rojulu mu'mina wa imsi kafiran. Ya, di mana zaman fitnah itu, kata beliau, di pagi hari orang masih beriman, sore hari menjadi kafir. Ayumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Atau sore hari masih beriman, pagi hari jadi kafir. Ini menunjukkan betapa kuatnya fitnah itu. Dalam waktu hanya 12 jam, itu dapat membolak-balikkan iman seseorang. Taib. Untuk kedatangan tentang kapan hari kiamat itu hanyalah ilmunya ada di sisi Allah SWT. Dan Allah telah menyembunyikan itu. Karena itu sebagai bagian daripada kebenarannya itu agar manusia selalu siap, siaga dengan amal soleh. Karena munculnya itu kadang-kadang rentetan. Apalagi yang 10 tanda yang besar itu. Kalau satu sudah muncul, itu rentet terus. Dah henti-henti terus. Selesai, kiamat datang. Enggak bisa ditunggu lagi. Apalagi kalau sudah matahari terbit dari barat, enggak penting lagi, enggak ada lagi artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal orang-orang tidak beriman enggak akan diterima lagi kalau setelah terbit matahari dari barat baru beriman, enggak. Enggak ada gunanya lagi. Gitu. Kemudian sebenarnya Allah juga menyembunyikan tentang waktu hulu ajliha, ya, hinggaan waktunya ketika mereka selalu mempersiapkan diri untuk kedatangan hari kiamat itu dan tidak malas untuk beramal. Matanya sebagian waktu-waktu istijabah itu disembunyikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Namanya pada hari kiamat, pada hari Jumat ada satu waktu yang sangat istijabah, ya, tapi tidak disebutkan. Apakah waktu-waktu mana, khatib naik mimbar atau setelah asar, kan berbeda pendapat ulama di situ. Karena agar senantiasa manusia tadi apa? Selalu beribadah. Demikian pula malam Lailatul Qadar. Seandainya dibuat jadwal malam Lailatul Qadar 25-27, wah udah. Masjid ini gak bisa nampung-nampung orang udah. Nah, tapi dengan cara disembunyikan, dari situ maka apa? Berlama-lama untuk meraihnya. Gitu. Taib. Berkata Allah Masafarini, Bar ini menyebut dalam kitab Al-Amil Anwar, summa i'lam anna asyratu sawa amaratiha tanqasim ila salasi aqsam. Nah, tadi yang kita sebutkan, semua ketahuilah kata beliau bahwa tanda terjadi kiamat terbagi tiga. Qismun dhahara wa qada. Satu bagian telah muncul dan selesai. Itu sudah disebutkan. Wa ya'matul ba'ida, yaitu tanda-tanda yang sudah jauh. Wa qismun dhahara wa lam yanqadi. Bagian kedua yang sudahlah muncul tapi belum berakhir. Bala yazalu fi ziyadatin, bahkan semakin bertambah. Hatta idza balagha al-ghaya dhahara, sampai terakhir. Bagian ketiga, al-amarat kabira allati ta'aqubas sa'ah. Itu tanda-tanda yang belum muncul, tanda yang besar yang langsung hari kiamat muncul terjadi setelah itu. Wa anna tatataba'a kanidamil kharazat anqata'a silquha. Kata beliau, tanda-tanda yang besar yang itu kalau sudah muncul satu, muncul yang lainnya. Seperti kalung putus talinya, jatuh satu, jatuh lagi buah-buahnya semua, gitu maksudnya. Kemudian, ya, maka tanda-tanda ciri yang kecil yang telah muncul dan sudah selesai, pertama tadi kita sebutkan apa? Meninggal diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dan meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penaklukan Baitul Maqdis. Nah, di antaranya juga qatlu amirul mu'minin, terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berkata Hudzaifah, awalu fitan qatlu Utsman. Awal fitnah adalah terbunuhnya Utsman. Iya. Terbunuhnya Utsman adalah awal fitnah terjadi di tengah umat ini. Perpecah balah umat dimulai di sini. Sebelum terbunuh Utsman, umat masih bersatu. Belum ada pembunuhan-pembunuhan antara semua umat ini. Maka oleh sebab itu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, ha? Man indahu khabar Rasulullah SAW anil fitan, siapa yang punya berita dari Rasulullah SAW tentang fitnah? Lalu Hudzaifah menjawab, ya, fitnah terjadi fi ahlihi wa malihi tukafiru salawatul khams. Fitnah-fitnah, dosa-dosa kesalahan yang terjadi oleh seseorang dalam keluarganya dan hartanya, tetapi adalah fitnah tamuju maujan, fitnah yang bagaikan gelombang laut. Tamuju maujan, gelombang laut. Nah, lalu Hudzaifah menjawab saja dengan bijak, bainaka wa bainaha babun. Kata Hudzaifah, antara kamu dan fitnah itu, kenapa Umar menanya tentang fitnah? Mungkin dia untuk mengantisipasi bagaimana menyelamatkan kaum muslim dari fitnah itu. Tapi kata Abu Hudzaifah, amin minin, engkau enggak perlu apa khawatir, karena antaramu dan fitnah itu ada pintu tertutup, belum terbuka, akan terbuka di zamanmu, tidak akan terjadi di zamanmu, gitu. Dan disebutkan oleh rawi hadis, dan Umar tahu bahwa pintu itu adalah dia. Kalau dia sudah wafat dan terbunuh, ya, maka itu sudah mulailah fitnah. Nah. Baik, kemudian kemudian juga menyebutkan perperangan-perperangan yang terjadi setelah terbunuhnya Utsman di antara kaum muslimin. Munculnya firqatul dhalal al-khawad wa rafidah. Tsumma qala minha khurujul kadzabin dajjalin. Munculnya nabi-nabi palsu. Kullu minhum yad'i annahu nabi. Masing-masing mereka mengaku sebagai nabi. Di antaranya zawalu apa nih? Mulkul Arab. Di antaranya adalah hilangnya kerajaan-kerajaan Arab. Minha kasatul mal, itu banyaknya harta, melimpah ruahnya harta. Nanti akan disebut di antara ciri kiamat itu adalah keluarnya gunung emas di sungai Tigris dan Efrat di Baghdad. Orang akan berlarian ke sana nanti. Masing berbunuh-bunuh di sana mengambil bagian itu. Hadis ini ditakwil pula oleh sebagian orang kemarin ketika Amerika menyerang Irak. Ah, inilah yang maksud oleh hadis ini. Itu akan muncul gunung emas di sungai Tigris. Nah, rupanya juga bukan, kan? Karena memang disebutkan gunung emas akan muncul nanti di situ. Dan memang daerah Baghdad itu dan Iran itu Kufa dan Basra istilahnya dulu. Nawal Masyrik itu bagian timur kalau di Madinah. Rasul menyebutkan al-fitanu hahuna, al-fitan hahuna. Fitnah, fitnah. Kekacauan-kekacauan akan muncul dari daerah ini, kata Rasulullah SAW. Kalau kita lihat berbagai fitnah yang muncul, itu daerah itu aja. Munculnya Khawarij di Kufa, Murji'ah, Rafidah, Syiah, semua di situ. Ali al-Sufi, mulai dari Sufia, semua dari situ. Pembunuhan-pembunuhan, peperangan-peperangan itu adalah kompleksnya di sana. Ya, mulai dari fitnah terbunuhnya Hussein, terus berlanjut hancurnya kekuasaan Abbasiyah oleh Khodakokan, terus sampai hari ini tempat inilah bumi yang penuh dengan fitnah. Kemudian juga kasatul mal dan lain-lainnya. Banyaknya gempa, banyaknya bumi yang anjlok, ada maskhun, manusia dirubah jadi bentuk binatang. Wal kadzab. Ya. Ini adalah ciri-ciri hari gempa sering. Ya. Nanti ada pula dukhan, itu adalah asap. Nah. Sampai kemarin ketika banyak asap orang juga unik hari sudah mau kiamat gitu ya. Dan lain sebagainya tanda-tanda ciri kiamat. Yang kedua adalah tanda yang pertengahan, tidak terlalu kecil juga. Yaitu tanda yang sudah muncul dan masih berlangsung. Bal tazayyada wa takatsur. Wa takatsur, ya. Bahkan bertambah semakin banyak. Di antaranya, la taqumu satu hatta yaqulu asadun nasi bidunya laka a'inu laka. Ibnu Laka. Maksudnya apa? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia yang paling berbahagia dengan dunia ini adalah Laka'a ibn Laka. Apa maksudnya Laka'a ibn Laka? Itu umpama antara orang yang tidak berilmu. Orang-orang yang hidupnya kemarin itu istilahnya banyak yang jadi kaya mendadak. Atau harta dipegang oleh orang-orang yang tidak mulia akhlaknya, kepribadiannya. Itu nama isyarat. Makanya hari ini harta betapa banyak bukan di tangan orang-orang yang soleh. Sehingga harta itu dijadikan untuk alat memfitnah manusia. Terfitnah manusia dengan berbagai kesesatan, penyimpangan, pergaulan, akhlak, maksiat. Nah, jadi harta berada dengan orang yang tidak berkepribadian baik. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, ya ada lainnya para ulama, hadis Husayfah. Jadi al-laka itu apa maksudnya? Al-abdu wal-ahmak wal-la'im. Orang bego, orang bodoh, orang yang tercela sekali, dia punya harta banyak. Itu salah satu ciri hari kiamat. Jadi artinya hadis tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang yang tercela, orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin-pemimpin manusia. Yang menguasai dengan hartanya kedudukan itu. Dan ini teringat kita kepada hadis Rasulullah SAW. Salah satu ciri hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu. Ketika ilmu sudah, ulama sudah pada meninggal, manusia mengambil tokoh-tokohnya dari orang-orang yang tidak berilmu. Maka mereka diminta fatwanya, lalu mereka berfatwa. Mereka sesat dan menyesatkan. Baik. Kemudian tanda ciri hari kiamat lagi adalah ayat ala nasi zaman sabir ala dinihi ka qabl al-jamr. Yaitu akan datang kepada manusia orang yang sabar mempertahankan agamanya seperti orang yang memegang bara api. Gitu. Nah, sebagian daerah, sebagian negara mengalami kondisi seperti ini. Ya, di mana mempertahankan iman dan akidah seperti memegang bara api. Sangat berat. Ya. Kemudian juga tanda yang lainnya. Ya. La taqumu saatu hatta yatabahan nasu fil masajid. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Imam Majah, Ibnu Hibban dari Anas radhiyallahu anhu. Tidak akan datang hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan bangunan masjid. Bangun masjid besar-besar dengan berbagai bentuk hiasan, ada yang beratap emas, ada yang berlantai perak dan seterusnya. Jadi ya tabahan nas ya di masjid. Berbangga-bangga. Hadis ini yang mengartikan berbangga dalam bangun masjid, ada yang berbangga di masjid. Maksudnya membangga-bangga, jadi di majlis mereka di masjid itu bukan masalah ilmu, tapi masalah apa? Oh saya alhamdulillah untung sekian tahun ini gitu. Oh saya alhamdulillah tahun ini saya naik pangkat gitu. Ya tabaha. Ada yang mengatakan demikian, ada yang maksudnya adalah berbangga dalam bangunan fisik masjid. Ada yang mengatakan cerita manusia di dalam masjid adalah cerita masalah keberhasilan yang diarahi dalam hal dunia. Dan sabda Rasulullah SAW, yakun fi akhir zaman ubadun juhalun wa qura'un fasaqah. Nah, Rasulullah SAW di sini dikatakan oleh ya, Hakim dan Abu Nu'aim dari Anas ya, radhiyallahu anhu, akan ada di akhir zaman ahli ibadah yang bodoh dan pembaca Al-Quran yang fasaqah. Fasik. Ahli baca Al-Quran, hafiz Al-Quran, tapi dia orang fasik. Fasik artinya orang yang melakukan banyak penyimpangan dalam agama. Kan datang pula nanti di akhir zaman dalam hadis bukan manusia mencari kehidupan dengan Al-Quran. Meminta-minta dengan Al-Quran. Fasak ini adalah dan di antara juga riru hilal saat ayat la fayuqalu lilaitaini linkifakhi. Di antaranya adalah ya tanda hari kiamat lagi dilihatnya bulan ketika terbit ya dikira sudah lewat dua hari karena kebesaran dia bulan dua kibari bulan besar sekali sehingga orang oh ini sudah hari kedua bukan hari pertama. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Di antaranya adalah syarat syarat diriwayatkan oleh Adi Mas'ud intifakhul ahillah. Intifakhul ahillah bulan kelihatan besar banget. Ya. Juga di antara ciri kiamat miha ittikhazul masajid turuqan, menjadikan masjid sebagai tempat lewat. Ilang qala. Ini dari kitab Imam Safari ini ya. Dalam Sahih Bukhari kata beliau dari Anas bin Malik anqala, "Alau hadithukum bi hadits sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah kalian aku sampaikan beritahu tentang sebuah hadis yang aku dengar langsung dari Rasulullah SAW? La yuhadditsukum bihi ahadun ghairi. Tidak akan ada seorang pun yang akan memberitahu kalian selain aku, kata Anas bin Malik. Sama itu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar seorang bersabda, inna min asyrati sa'ah ayurfa'al ilmu. Di antara tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Ini ada ciri yang dicela. Wayak surul jahlu, banyaknya kebodohan. Wayak surul zina, banyak perzinahan. Wayak surul syarbul khamar, dan banyaknya orang yang minum khamar. Wayakilur rijal, kurangnya lelaki. Wayak surul nisa, banyaknya wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atin al-qaimul wahid, sehingga 50 orang wanita diurus oleh satu orang laki-laki. Ini semua ciri-ciri hari kiamat. Para ulama menyebutkan kenapa banyak wanita dari laki-laki? Karena di akhir zaman banyak terjadi fitnah-fitnah peperangan dan pembunuhan. Sehingga korbannya banyak lelaki. Ada juga menyebutkan bahwa memang di akhir zaman anak-anak banyak dilahirkan anak-anak yang barangkali bisa antum ceklah di tetangga-tetangga antum mana yang banyak lahir bayi laki-laki atau perempuan. Ya, lihat saja sekeliling antum tengah antum. Nah, kalau perempuan banyak, Rasulullah SAW apa menyebutkan? Ma taraktu asyadu fitnah ala rijal ummati asyadu fitnah tu seberat-berat fitnah bagi laki-laki dari umatku ini adalah wanita. Ketika wanita banyak, laki-laki sulit, apa yang terjadi kira-kira? Apalagi para ibu gak rela suaminya kawin lagi. Apa yang terjadi? Terjadilah perselingkuhan dan segala macamnya. Jadi satu sebab menarik sebab yang lainnya, terjadi perzinahan dan itu. Jadi saling sebab akibat lah. Gitu. Nah, taib. Dalam Sahih Bukhari juga dari hadis Buhara bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis yuhadisul qaum. Ketika Nabi sallallahu dalam sebuah majlis memberikan bercerita atau menyampaikan hadis kepada para sahabatnya, jaa arabiyun, datang orang Arabi itu orang pedalaman datang. Ya. Qala mata saah, kapan hari kiamat? Ramadha Rasulullah sallallahu yuhadis. Rasulullah SAW belum menjawab. Rasul terus saja menyampaikan apa yang sedang dibicarakan bersama sahabatnya. Faqala ba'dul qaum, sebagian sahabat mengatakan sami'a maqalahu fakariha maqalahu. Maqalah. Rasul mendengar tapi enggak suka dengan apa yang dia tanyakan, kata sebagian sahabat. Qala ba'dhum ban lam yasma. Sebagian sahabat mengatakan Nabi enggak dengar itu apa yang ditanyakan oleh orang dalam yang baru datang itu. Hatta idza qada haditsahu, setelah Rasul selesai berbicara kepada para sahabat, ya. Qala aina sa'il? Rasul menanya. Berarti Rasul tahu, dengar. Mana yang bertanya tadi, kata Rasulullah SAW? Yang bertanya tentang hari kiamat, mana? Waqala ha'ana ya Rasulullah, ini saya ya Rasulullah. Qala Rasulullah fa'idha duyatil amanah, apabila engkau telah melihat amanah disia-siakan. amal di sia-siakan. Pantas dari sa'ah, maka tunggulah kehancuran atau hari kiamat. Qala kaifa idu'atuha, bagaimana bentuknya orang menyia-nyiakan amanah itu? Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi, apabila sebuah urusan diserahkan bukan kepada ahlinya. Pantas dari sa'ah, maka tunggulah hari kiamat. Hari ini betapa kita lihat banyak yang bukan ahli agama bicara masalah agama. Dan berbagai urusan-urusan ini dipegang oleh orang tidak ahli, tapi diberikan kepada orang-orang yang satu partai, kepada orang-orang satu koleganya, kepada orang satu madhabnya, dan seterusnya. Bukan berdasarkan keahlian. Maka ini salah satu penyebab tertinggalnya bangsa kita ini, karena yang memegang kendali urusan-urusan penting itu bukan ahlinya. Lihat yang bicara masalah agama di TV-TV. Apakah dia adalah anggota MUI, Majlis Fatwa MUI, para da'i yang memang berdasarkan ilmu yang kuat? Lihat anggota-anggota legislatif kita, apakah mereka orang yang pakar dalam bidang-bidang mereka berada dalamnya? Ini suatu fitnah. Akhir zaman, bentuk penyalahgunaan amanah itu adalah menyerahkan sebuah urusan bukan kepada ahlinya. Ini sebuah peringatan bagi kita semua dan bagi para pejabat kita, para penguasa kita, agar menyadari hal ini. Semuanya akan rusak bila sebuah urusan diurus oleh orang yang tidak ahli. Taib. Tanda yang ketiga adalah tanda-tanda hari kiamat yang besar. Yang besar. Al-Jisam, yaitu yang berikutnya langsung terjadi hari kiamat. Di antaranya adalah keluarnya Mahdi. Dan keluarnya Masih Ad-Dajjal. Turunnya Isa Al-Masih. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Dan dihancurkannya Ka'bah. Wad-Dukhan, asap. Enggak tahu pada ini asap ini pada merokok semua orang atau gimana. Ya, asap di sini disebutkan bahwa sebuah asap yang membuat orang kesesak napas. Waraful Quran, diangkatnya Al-Quran. Sehingga dalam hadis disebutkan, orang yang hafal Al-Quran pagi harinya bangun, enggak ada satupun hurufnya hafal sama dia. Dibuka mushaf, enggak ada lagi, kosong, enggak ada tulisannya. Usra bil Qur'ani laylah, satu malam. Diangkat dari dada orang yang menghafal dan dari lembaran mushaf, enggak ada satu huruf pun lagi. Wa tulu syamsi maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa khuruj daba, keluarnya binatang yang bisa bicara kepada manusia. Maka oleh sebab itu perlu juga yang sudah pernah kita bicarakan di sini masalah karomah. Bukan setiap perkara-perkara yang luar biasa itu merupakan karomah kadang-kadang, tapi adalah merupakan salah satu tanda ciri-ciri hari kiamat, seperti adanya binatang bicara seperti manusia. Ya, nanti disebutkan hadis Rasulullah SAW, salah satu ciri kiamat itu adalah seseorang keluar dari rumahnya itu pahanya bicara sama dia apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Selingkuhkah atau apakah, diberitahu oleh pahanya. Atau tali sendalnya. Atau ujung tongkatnya. Kalau orang tidak beriman ketika melihat ada tali sendal bicara, gimana itu? Jadikan ajimat itu sendal. Jadi itu perlu waspada. Kalau orang tidak punya ilmu akidah yang benar, maka dia akan terfitnah dengan tanda-tanda ciri kiamat tersebut. Kemudian, khurujun nar min qa'ri adnin. Keluarnya api dari apa sebuah tempat namanya qar. Itu adalah semacam lembah besar keluar api di situ. Tapi wallahu alam, sekarang sudah ada satu api besar di daerah Azerbaijan ya. Tapi itu kan itu lubang gas yang memang gagal ya itu, sehingga lubang yang besar itu keluar api yang luar biasa. Tapi luar biasa menakutkan antum kalau lihat. Ya, bagaikan lautan itu api. Bergoyang seperti air itu. Tidak jauh-jauh ketika antum melihat ketika disorting bagaimana Gunung Merapi meletus, bagaimana itu api lava itu ngalir kayak air. Itu panasnya luar biasa. 1000 kilometer sekian hangus dibawa oleh dia. Itu belum apa-apa dengan api neraka. Taib. Kemudian adalah summa nafkhu fis sur, nafkhu faza, kemudian ditiupnya sangsakala. Itu ketika semua makhluk ini pingsan atau meninggal. Kemudian ditiup sangsakala lagi, semua manusia makhluk ini mati. Kemudian ditiup lagi sangsakala, semua makhluk jadi hidup. Mengenai tiup sangsakala ini berbeda pendapat ulama, ada mengatakan 2 kali, ada mengatakan 3 kali. Mengatakan 2 kali, tiupan pertama manusia galau, mereka menjadi meninggal karena kuatnya suaranya itu. Yang kedua adalah dibangkitnya manusia dari kuburnya. Ada lagi ulama pendapat mengatakan bahwa tiupan pertama manusia semua pingsan. Kemudian tiup lagi semua makhluk yang ada di muka ini mati semua. Bukan manusia saja. Ya. Kemudian ditiup lagi semua manusia dihidupkan. Ada pertanyaan, apakah malaikat maut juga mati? Hah? Malaikat maut ikut mati. Ya. Kemudian ya. Bagaimanapun kata beliau, maka perkara ini perkara yang sangat mengerikan, menakutkan. Ya, sedangkan kita senantiasa dalam kelalaian dan sudah banyak muncul tanda-tanda ini. Nah, kita mohon kepada Allah semoga Allah mendukung kita di atas agamanya dan mewafatkan kita di dalam Islam, ya, dan menjaga kita dari berbagai bahaya fitnah-fitnah baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ini adalah di antara tanda-tanda kenubuan dan mukjizat Rasulullah SAW. Jadi tadi kita sebagian sebutkan berita-berita gaib yang diberitakan Rasulullah SAW bagian dari bentuk mukjizat dan bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menceritakan hal-hal yang akan terjadi, ya, di mana Allah beritahu Rasulullah SAW melalui, ya, maka Rasul mengetahuinya melalui apa yang diberitahu oleh Allah SWT. Maka terbukti terjadi sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa fi ikhbari Rasulullah SAW bidzalika rahmatan min ibad. Kemudian dengan beritahunya Rasulullah mencatat tanda-tanda ciri kiamat itu adalah bagian dari bentuk sayangnya Rasulullah kepada umatnya agar mereka mengambil kewaspadaan. Liyahdharu, agar mereka berhati-hati. Wa yasta'idu, agar mereka bersiap dengan amal soleh. Wa yakunu ala basirati min amrihim, dan agar mereka dalam urusan mereka itu memiliki pedoman yang jelas. Ya. Nah. Wa awalu hadhihi al-alama dhuhur al-mahdi tsumma khuruj dajjal. Beliau menyebutkan urutannya tanda-tanda yang besar ini, pertama adalah munculnya Mahdi, keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa al-Masih. Ini 3 ini beruntun. Nah, anehnya ada yang sudah mengaku keluar Mahdi, Isa enggak turun-turun, Dajjal enggak keluar. Udah saya pernah jelaskan masalah ini. Dari Abdullah bin Mas'ud tentang keluarnya Mahdi ini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Abu Daud, Imam Ahmad lainnya. La tanqadil ayyam wa la yadhabu ad-dahru hatta yamlikul arabu rajulun min ahli baiti. Yamlikul araba rajul min ahli baiti. Tidak akan tanqadi, hancur, ya, tidak akan selesai hari-hari ini, tidak akan selesai, tidak hancur, tidak akan pergi waktu, tidak akan terjadi hari kiamat sampai Arab dipimpin oleh seseorang dari keluargaku, kata Rasulullah SAW. Yuati ismu ismi Mahdi Syiah. Karena Mahdi Syiah namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Tapi juga Mahdi Syiah ini Mahdi yang abal-abal. Karena semua Ahlul Bait mengatakan Hasan Askari itu tidak punya anak. Karena yang mewarisinya di saudaranya. Tapi orang Syiah daripada ketahuan kebohongan mereka, mereka buat sebuah khurafat, sebuah khayalan, berita-berita dongeng bahwa dia punya anak dikandung oleh istrinya lalu disembunyiin gitu. Lalu dia langsung sembunyi di Samura, ada sebuah gua di sana, Samura namanya, di daerah Iran sana, daerah Irak. Lalu sampai sekarang, semenjak 200 sekian sampai sekarang tuh enggak keluar Madinya. Tapi orang Syiah tetap aja mengadakan penjagaan di pintu gua itu, disediakan kuda yang bagus dan ada pengawal di pintu gua itu, dan mereka berdoa ajwab, kependekan dari ajil khurujahu. Dan mereka tidak sholat. Kenapa enggak sholat? Nanti kalau sedang sholat keluar Mahdinya gimana? Itulah keyakinan Syiah. Gitu. Jadi enggak boleh melek, itu enggak boleh tidur dikit pun. Gitu. Itu mereka buat shift-shift nunggu di situ. Baik, berkata Imam Separi ini, sungguh telah banyak riwayat-riwayat dan asar tentang urusan Mahdi ini. Karena ada orang mengingkari tentang Mahdi ini. Kenapa diingkari? Karena banyaknya orang mengaku Mahdi dan apanya tidak jelasnya urusan bagi dia, sehingga dia ingkari saja. Enggak ada itu Mahdi. Itu hanya khurafat yang datang dari orang Yahudi. Gitu. Berkata Syaikh Islam Taimiyah, hadis-hadis yang menunjukkan tentang keluarnya Mahdi, ya, adalah hadis sahih. Memang ada hadis yang dhaif, ada juga. Ya. Nama Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah dari anak Hasan, bukan dari anak Husain. Nah, ini juga perbedaan kedua antara Mahdi Syiah dengan Mahdi Ahlus Sunnah. Mahdi Syiah itu silsilahnya dari keturunan Husain. Sedangkan Mahdi Ahlus Sunnah dari keturunan Hasan. Yang akan keluar di akhir zaman, setelah dia keluar akan menjadikan dunia ini penuh dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. Dia akan memerintah dengan penuh keadilan di masa kepemerintahannya. Lalu saya menjelaskan pandangan manusia tentang Mahdi ini ada tiga pendapat. Ada yang mengingkari, kata beliau, ya, sebagaimana sebagai para penulis-penulis liberal mengingkari tentang adanya Mahdi, ya. Dan mereka bukanlah orang yang ahli dengan nusus, dengan dalil-dalil atau perkataan-perkataan para ulama, tapi mereka hanya berpedoman, ya, mengandalkan pendapat mereka semata dan otak mereka semata. Yang kedua, ada pula yang gulu berlebih-lebihan dalam masalah Mahdi ini. Nah, seperti kelompok-kelompok yang menyimpang. Sehingga setiap kelompok mengaku imamnya adalah Imam Mahdi Muntazhar. Seperti juga ISIS kemarin sampai juga ada yang mengatakan bahwa Mahdi Muntazhar itu adalah celah lahir yang sekarang ada memimpin ISIS. Seperti orang Rafidah mengaku bahwa Mahdi itu adalah Imam Muntazhar yang mereka tunggu keluarnya dari Sardab. Sardab itu adalah sebuah lubang di gunung. Mereka menamakan Mahdinya Muhammad bin Hasan Askari yang masuk dalam gua Samura. Antum kalau tulis Samura, gua Samura, nanti keluar di mana tempatnya, di daerah Iran sana. Di waktu kecil dia masuk ke sana. Semenjak 1000 tahun yang lebih sembunyi di situ, enggak keluar-keluar. Mereka senantiasa menunggu keluarnya nama itu. Di mereka kelompok Ubaidiyin namanya mengaku bahwa pemimpin mereka adalah Mahdi. Imamnya kelompok-kelompok sesat dulu mengaku imamnya Mahdi. Demikian pula kalau setiap orang ingin menipu dan menguasai harta manusia, sebenarnya ujung-ujungnya adalah duit. Gitu. Mereka mengaku sebagai Mahdi Muntazhar, ya. Sebenarnya juga sebagian dari tokoh-tokoh sufi bahwa mengaku dari Ahlul Bait dan dia adalah Mahdi. Karena ada banyak juga orang mengaku dari golongan Ahlul. Yang pertengahan adalah Ahlus Sunnah Jamaah, mereka menetapkan mencari Mahdi itu akan keluar. Semuanya yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, namanya adalah sama dengan Nabi Muhammad SAW, nama ayahnya seperti nama Nabi Muhammad SAW. Dan sifatnya dan waktu keluarnya, ya, mereka tidak melewati menjelaskan masalah Mahdi lewat dari apa yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih. Berkata Imam Separi ini, sungguh telah banyak pendapat tentang Mahdi. Ya, ada yang mengatakan tidak ada Mahdi kecuali Isa. Yang benar apa yang dipegang oleh Alul Haqqi bahwa Mahdi adalah bukan Isa. Bahwa dia akan keluar sebelum turunnya Isa Al-Masih. Setelah terdapat banyak riwayat-riwayat tentang hal itu, seakan sampai dalam tawatur maknawi, mutawatir riwayatnya. Ya, dan itu sudah sangat familiar di kalangan para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah. Dan dijadikan sebagian salah satu dan dibagikan oleh ulama Ahlussunnah salah satu dasar-dasar akidah Ahlussunnah. Sampai beliau mengatakan, "Wa an dzikrin amman dzakara min ashabah wa ghairu man dzakara minhum," yang di sini sudah diriwayatkan dari para sahabat dan lain sahabat, di antaranya adalah riwayat memang begitu banyak dari tabi'in, maka para ulama menghukum bahwa dalil-dalilnya ada dalil qat'i, maka beriman dengan keluarnya Mahdi adalah wajib. Sebenarnya diterangkan oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah Jamaah dan tercatat dalam kitab-kitab yang ditulis tentang akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Kemudian Separi ini berkata lagi, Qala ahlul ilmi, para ulama berkata, ya amalu bisanati rasul, bahwa mahdi itu menjalankan sunnah rasul. La yuqidu naiman, tidak mengganggu orang tidur. Wa yuqatil ala sunnah, dan dia berperang di atas sunnah. La yatruku sunnatan ila aqamaha, tidak ada sunnah kecuali dia tegakkan. Wala bid'atan illa rafa'aha, tidak ada bid'ah kecuali dia tupas. Yaqumu bid-dinin akhir zaman, kama qala bin Nabi SAW, dia akan mendekatkan agama ini di akhir zaman. Yaqsur salib, dia akan menghancurkan salib. Waqtul khinzir, ini sifat dari Isa sebetulnya, membunuh babi dan mengalihkan kaum muslimin kelembutan dan kenikmatan mereka, akan menjadikan mukmin penuh dengan keadilan seperti mana dipenuhi oleh kezaliman. Dan juga disebutkan dalam ciri-cirinya adalah Rasul SAW menyebutkan semua khusyuk min ahli baiti Rasul SAW, akan keluar seseorang dari keturunan Rasul SAW namanya Mahdi, Husnus Hasanus Sirah, orang yang baik sekali biografinya. Yaghzu Madinata Kaisar, dia akan merangi kekuasaan Kaisar itu Romawi. Wa akhir amir min umat Muhammad, dialah akhir pemimpin dari umat Nabi Muhammad SAW. Yakhruju fi zamanihi Dajjal, di zamannya akan keluar Dajjal. Wa yanzilu Isa bin Maryam, di zaman juga akan turun Isa anak Maryam. Kemudian berkata para ulama, Syekh Mar'i bi kitab Al-Fawaidul Fikr dari Abi Hasan Muhammad bin Hussein, bahwa dia berkata, sungguh telah mutawatir hadis-hadis sangat banyak sekali dari riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan Mahdi, bahwa dia adalah bagian dari keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia berkuasa selama 7 tahun dan dia memenuhi bumi ini dengan keadilan, dan di zamannya keluar Isa, ya, maka dia menolong Isa, menolongnya untuk memerangi Dajjal di Babilut. Babilut yang ada sekarang di Palestina, yang di wilayah Israel, disitu akan dibunuh nanti Dajjal, ya. Wa anau ya'umu hadhil umma wa Isa yusalli khalfahu, di mana nanti dia Imam Mahdi ini akan menjadi imam dan Isa salat di belakangnya. Ya, yaitu salat fajar. Zalikum wal Mahdi, itulah Mahdi yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya. Ukadah Mahdi jama'atu minad dalal, sungguh sebagian orang sudah mengaku sebagai Mahdi pada waktu-waktu yang lalu, ya, tetapi tidak sesuai sifat-sifatnya yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tetapi tujuannya adalah untuk menipu manusia, ya, dan ingin memanfaatkan, ya, memanfaatkan apa namanya ketenarannya, ya, karena adanya keinginan-keinginan tertentu dalam dirinya. Maka Allah telah membuktikan kebohongan mereka, ya. Maka engkau tidak perlu heran, sesungguhnya banyak juga orang mengaku sebagai nabi dan berdusta atas nama Allah SWT. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhyi ilayya wa lam yuhyi ilayya syai'un." Siapa yang lebih zalim dari orang mengaku berbuat orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah, ya, dan dia mengaku aku telah dapat wahyu, ya, padahal dia tidak pernah dapat wahyu. Ini banyak ini orang mendapat ilham padahal dia enggak pernah dapat ilham. Orang mengaku menipu nabi, enggak pernah memimpi. Yang kedua, keluarnya Dajjal. Ini tanda yang kedua. Minfit al-Mahyamat dari azab neraka jahanam. Kalau enggak ada Dajjal, ngapain Rasulullah menyuruh kita untuk berlindung dari Dajjal ini? Karena ada juga orang yang tidak percaya dengan keluarnya Dajjal. Taib. Bahkan setiap nabi telah mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal itu. Tetapi Rasulullah SAW lebih merinci tentang sifat-sifat Dajjal itu. Karena tidak ada lagi nabi yang akan menjelaskan tentang sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Nah, nanti Dajjal itu akan diikuti oleh 70 ribu dari Yahudi Asfahan. 70 ribu Yahudi Asfahan itu adalah daerah Iran. Sekarang itu banyak orang Yahudi daerah itu. Banyak Yahudi daerah itu, di Asfahan itu. Bahkan kalau jika antum ketahui, kalau antum tahu bahwa di parlemen Iran itu ada orang Yahudi. Bahkan gajinya lebih tinggi daripada orang Iran sendiri. Taib. Ya. Dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, "Ya tabu'ud dajjal min yahudi Asfahan, min yahudi Asfahan 70,000 alaih tayalisa." Akan dajjal itu akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi dari negeri Asfahan. Mereka milik tayalisa. Tayalisa itu adalah topi-topi yang bulat kayak topi koboi. Ya. Kemarin saya melihat dekat orang Yahudi di Palestina itu. Itu ada orang Yahudi, biasa di sana, ketemu di pasar orang Yahudi banyak. Orang Kristen juga banyak. Tapi Yahudi yang fanatik itu, Pak, Yahudi yang punya rambut panjang di kiri kanan itu Yahudi paling ortodok, yang sangat fanatik. Ya, kalau di kitanya bagian ekstrimnya, radikalnya dia itu. Dan dia pakai topi bundar kayak topi koboi hitam. Gitu. Itu di sekitar Palestina banyak yang jual topi-topi itu. Ya. Kemudian beda topi orang Muslim dan topi Yahudi. Kalau topi begini apa bedanya? Kalau topi Yahudi itu separuh topi kita, sedikit kecilnya di sini. Gitu. Itu dijual, jangan salah beli ntar untuk di sana. Dan waktu itu guide melarang kita belanja, belanja di sekitar itu pasar pasar tua itu memang. Jangan sampai belanja di situ karena penjual-penjual banyak orang Yahudi. Ya. Dan nanti barang-barangnya antum nggak tahu. Karena setiap barang antum beli pasti ada di situ label-label tanda-tanda agama-agama situ. Karena di situ ya seperti di Mekah lah, jadi berbagai pernak-pernik Islam gitu ya. Gitu juga di situ. Jadi pasar itu campur antara orang Muslim. Anehnya orang Muslim juga ada yang jual salib di situ. Karena kan dagang masalah mereka cari duit. Jadi mereka juga jual pernak-pernik yang agama lain gitu loh. Nah. Orang Yahudi enggak tahu apa, enggak juga enggak tahu ya, karena sulit membedakan di sana. Tentu sulit. Kecuali pakai kostum yang jelas itu. Jadi, maka saya tanya pada guide ini, gimana kalau kita salam ini di sini, enggak ngerti apa orang Palestina atau bukan? Ya enggak bisa kita. Mirip sekali mereka itu. Baik. Kemudian ya. Kemudian salah satu matanya buta, cek kata apa namanya, celek biasanya, ya, rusaklah, gitu. Makanya Rasul menyebut innahu awar wa inna rabbaka laysa bi'awar. Ya, satu mata rusak. Dan dia akan mengaku sebagai nabi, maka Rasul menyebut la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelah aku. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Sehingga di antara fitnahnya, disuruh langit turun hujan, turun hujan. Disuruh bumi tumbuh, tumbuh tumbuhannya. Binatang ternak disuruh berkembang, berkembang biak. Ditawarkan kepada seseorang, kamu mau beriman enggak sama aku? Kalau seandainya aku mampu hidupkan orang tua, kedua orang tuamu. Dihidupkan dua orang tuanya. Tapi dalam hadis bukan Rasulullah SAW, maka setan pengikutnya menyerupai orang tua orang tadi. Lalu orang tua tadi, seandainya menyerupai orang tua tadi, kata orang tuanya ini yang dianggap oleh orang tadi orang tuanya, ikutilah dia, ini ada Tuhanmu. Kemudian nanti ada salah seorang orang beriman keluar dari Madinah. Karena dia tidak bisa ke Madinah. Semua orang-orang kafir, ketika Dajjal sudah mendekati Madinah, datanglah gempa sekian kali di Madinah, maka orang kafir, orang munafikin mengejar keluar. Takut dan menemui Dajjal. Nah, Dajjal tidak masuk. Cuman ada satu seorang, orang yang kuat imannya, menemui Dajjal itu dan membuktikan kepada manusia, ini adalah Dajjal yang diberitakan oleh Nabi kita SAW. Lalu Dajjal itu membunuhnya, membelahnya dua bagian, dan berjalan di antara diri orang itu. Lalu dia katakan kepada orang ini, kalau seandainya saya bisa menghidupkanmu, setelah aku bunuh kamu, kamu beriman aku? Itu sebelum dia bunuh. Lalu dia setelah dihidupkan. Kum, katanya. Hidup dia orang ini. Lalu orang ini tetap aja, saya lebih percaya bahwa kamu ini Dajjal. Semakin yakin aku bahwa kamu itu Dajjal. Dan dia membawa surga dan neraka, kata Rasulullah SAW. Surganya adalah neraka, neraka adalah surga. Jadi barang siapa yang tidak mau beriman dengan dia, dicaplungkan ke nerakanya dia. Yang beriman dimasukkan surganya dia, diberi kebaikan-kebaikan oleh dia. Baik, kemudian ya itu tentang Dajjal. Kemudian di depan kening ini tertulis kafaro, huruf hijaiyah kafaro. Tapi yang bisa bacanya orang beriman. Saking jelasnya dia itu bukan Tuhan, banyak orang percaya bahwa dia adalah Tuhan, banyak pengikutnya. Maka Rasulullah SAW menunjukkan ciri-ciri bahwa dia bukan Tuhan itu. Pertama, dia itu adalah matanya rusak. Kalau Tuhan sebelum mengapa-ngapain, pasti fisiknya dulu diperbaiki oleh dia. Nah, itu buktinya betapa banyak juga. Sekarang orang sudah jelas-jelas bohong, kenapa banyak juga pengikutnya? Sudah jelas-jelas banyak ada pengikutnya itu. Karena memang hidayah, matanya udah buta. Udah enggak jelas, mata hatinya udah buta untuk melihat itu. Udah kelihat bagaimana tidak Tuhan dia. Ini bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menghidupkan orang mati, segala macam. Berbagai fitnahnya Dajjal itu. Membuat dia tertutup matanya itu melihat sesuatu yang jelas dia bukan Tuhan. itu. Itu cacat pada dirinya, dia tak bisa dia obat sendiri. Maka jangan pede. Ya, saya tidak terfitnah, tidak terfitnah. Bahaya, fitnah itu bahaya sekali. Karena kenapa orang datang ke dukun? Padahal dukun itu gagalnya mungkin 1000 kali, benarnya 1 kali. Kenapa orang masih mau datang ke dukun? Karena sudah pikirannya itu cerita yang satu ini yang kelihatan itu. Pernah tepat dia ngobati orang kebetulan atau apa gitu. Dan itu cerita kemana-mana. Ya. Padahal ribuan orang gak sembuh ke dia. Tapi tetap aja banyak orang kesana. Gitu. Nah ini modelnya betapa fitnah itu bahaya sekali ketika orang tidak beriman. Kemudian, ya, juga Rasul kita menyebutkan, kalau dia mengaku Tuhan, ketahuilah kalian bahwa tidak akan ada seorang pun di antara kalian bisa melihat Allah di bumi ini kecuali setelah mati. Maka itu, walam alam tarun arbakum hatta tamutu. Maka ada orang sekarang ngaku lihat Allah di dunia, itu adalah bagian dari pengikut Dajjal. Nah, itu rumus-rumus diberikan jawaban Rasulullah untuk menolak kebohongan Dajjal itu. Terlihat dari fisiknya jelas. Kemudian dari keningnya juga ada tulisannya. Kemudian apalagi bahwa Rasul menyatakan bahwa Allah tidak akan pernah bisa dilihat di dunia ini. Kecuali dalam surga setelah manusia menikah. Berkata Habib Ibnu Katsir, ya, diizinkan untuk Dajjal itu ketika keluar di akhir zaman. Ya. Yadhur awal fi suratil Malikin minal muluk. Pertama dia muncul sebagai seorang raja yang ganas, yang bengis. Kemudian mengaku sebagai nabi. Kemudian mengaku sebagai Tuhan. Maka diikuti oleh orang bodoh dari Bani Adam ini. Dan orang-orang yang bodoh-bodoh, awam, ria, orang tidak berilmu. Wa yukhalifuhu wa yurdu alaihi man hadahullah. Akan ditentang, akan ditolak oleh orang mendapat hidayah dari Allah SWT, hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian dia berjalan lamanya di muka bumi ini 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun. Kemudian satu hari seperti 1 bulan. Satu hari seperti 1 minggu. Kemudian hari-harinya seperti hari biasa. Dia berkeliling ke seluruh penjuru dunia. Tapi dia tidak bisa masuk kota Mekah dan Madinah. Ya. Kemudian, ya, ketika itu sahabat disebutkan dari riwayat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika keluar Dajjal itu kan satu harinya dengan sebanding dengan 1 tahun. Gimana sholat kita saat itu? Itu sahabat bagaimana ya? Pikirannya kayak ibadah gitu. Nah, Rasulullah SAW, faqdirulahu. Dikira-kirakan saja. Maka oleh itu sebagian ulama mengambil faedah dari hadis ini. Seandainya kita tinggal di kutub sana, kan gak kelihatan matahari, gak jelas kapan subuh, maghrib, semacam. Sebagian ulama mengatakan, diambil waktu sholat pada negeri yang terdekat ke daerah itu. Jam berapanya? Ikuti waktu sholat yang terdekat ke sana. Atau diperkirakan. Diperkirakan. Fardulah. Kemudian, Allah menjadikan fitnah di atas tangannya banyak sekali bentuk-bentuk keluar biasa yang terjadi ya, tipu-tipuannya. Tapi orang beriman tidak terpengaruh ya, dengan kuat imannya mereka. Kemudian turunlah Isa al-Masih ya, di hari Dajjal itu. Kemudian dikejar oleh dia sampai ke Babul Lut. Ketika Dajjal melihat Isa al-Masih, yadhubu kama yadhubul ma'a fil bahr, yadhubul al-mih fil bahr, fil bahr atau fil ma'. Ketika dia melihat Isa, kan dia gede. Sekiranya Isa alaihissalam, dia langsung kecut badannya. Susut badannya dia. Gitu. Yang membunuhnya adalah Isa alaihissalam. Dan bahkan sebagian riwayat menjelaskan bahwa Tamim Ad-Dari pernah melihat Dajjal itu. Dari hadis-hadis Ibnu Sam'an menceritakan Rasulullah SAW sudah memberitahu sahabat sebelumnya. Kemudian Tamim Ad-Dari masuk Islam, dia ceritakan bahwa dia mengendarai 30 orang di atas sebuah kapal, kemudian sebulan mereka diombang-ambing oleh ombak, badai terdampar di sebuah pulau, ya. Kemudian mereka terdapat di pulau, merapatlah ke pulau itu, kemudian keluar dari, tiba-tiba ada makhluk yang aneh mendekati mereka, yaitu rambutnya yang sangat dalam, tidak terlihat mana yang muka depannya jelas. Lalu dia mengaku, siapa engkau ini? Saya jasasa itu apa tugasnya? Disebutkan pada surah hadis adalah yang memberi makan dajjal yang sedang diikat itu. Kemudian disebutkan, sesungguhnya dalam diri ini, dalam kampung ini, kata jasa ini, ada orang yang butuh kepada berita kalian. Lalu kata Tamim Udari, kami takut dia itu adalah setan. Kemudian dia hilang. Kemudian kami masuk menemui orang yang dibilangnya ada seorang dalam itu. Ya, lalu kami lihat manusia yang paling besar, raksasa gede gitu ya, paling besar, dan diikat tangannya ke pundaknya dan lututnya diikat tumitnya begitu, diikat dengan rantai. Manusia yang besar sekali. Lalu dia bertanya, bagaimana Nabi Arab, bagaimana dengan sungai Danau Tabaria, dengan Korma Baisan, ditanya oleh dia berapa ciri-ciri. Ya, karena itulah Tamim Udari menjadi beriman, karena dia bertanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu dia beritahu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah memanggil sahabat, Salatul Jami'ah berkumpul sahabat diberitakan bahwa aku ingin menyampaikan kepada kalian tentang berita Dajjal yang telah aku beritahu kalian sebelumnya. Sampai hari ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Ya'juj dan Ma'juj sudah ada, bahkan dikepung oleh didam oleh Zulkarnain. Tapi berapapun hebatnya satelit hari ini, enggak bisa cari di mana sembunyi Ya'juj Ma'juj. Demikian pula Dajjal. Memang ada beda pendapat ulama, ada yang mengatakan Dajjal itu belum ada, ada yang mengatakan sudah ada. Gitu. Taib, itu tentang Dajjal. Dari Sa'di Abi Ubaidah Ibnu Jarrah, Rasul bersabda, yakni Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, inna lam yakun nabiyyun ba'da Nuhin, tidak seorang nabikum setelah Nabi Nuh, illa waqad azhar dajjal qaumahu, kecuali nabi, setiap nabi itu telah memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Wa inni unzirukumuhu, kata Rasulullah, aku memperingatkan kepada kalian tentang Dajjal itu. Juga hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, idza fara'a ahadukum min at-tashahhud, apabila seorang kalian telah selesai bertasyahud, falyasta'id billah min arba', hendaklah dia berlindung dengan Allah dengan empat hal. Min adzab jahannam, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masyari masih Dajjal. Ya. Ini tentang adanya Dajjal. Baik. Kemudian turunnya Isa al-Masih. Nah, waktu batas kita, barangkali insyaAllah untuk Isa al-Masih kita tunjukkan pada pembahasan yang akan datang aja, ya. Sampai dulu untuk materi pembahasan kitab ini. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya kita akan mencoba lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan sejak berapa waktu yang lalu ini, banyak sekali. Ustaz, tolong penjelasannya, bukankah di zaman Imam An-Nawawi sudah terjadi api keluar dari bumi? Ini kisah terjadi di Madinah, Narul Hijaz, salah satu ciri hari kiamat keluar. Memang dalam hadis disebutkan tudiu laha unuqul ibil busra, di mana api itu menerangi pundak ibil, pundak unta yang ada di Busra. Busra daerah Syam. Beda dengan Basrah. Basrah daerah daerah Irak, ya. Nah, 3 hari berturut-turut petir, hujan, angin dan gempa. Semua masyarakat Madinah lari ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba keluar api sebesar-besarnya di Madinah itu. Semua mereka yakin hari kiamatlah yang datang. Diceritakan selama seminggu itu api hidup mengalir seperti sungai besar di kota Madinah, di wadi jalan air itu mengalir itu api Madinah seminggu lamanya. Itu Narul Hijaz, salah satu tanda ciri hari kiamat. Tapi api yang lain nanti yang akan datang dari Yaman itu adalah di mana api itu mendorong manusia ke daerah Syam, di mana api ini kalau manusia udah mau tidur, dia berhenti dulu tidur siang. Habis waktu tidur siang, api itu mendorong manusia untuk berjalan lagi ke daerah Syam. Karena disebutkan dalam hadis, manusia terakhir itu berada di Syam. Di belahan dunia lain enggak akan ada orang ter. Ya. Karena di akhir nanti akhir zaman, banyak ciri-ciri ini banyak yang tidak kita bicarakan. Ratusan ya. Daerah Arab, daerah Baghdad, daerah sekitar itu, Jazirah Arab, akan menjadi daerah yang paling subur. Sedangkan bumi-bumi lain adalah daerah yang sudah mulai tandus. Akan kembali subur. Akan banyak airnya. Sehingga manusia pasti bonong sana. Tambah lagi dengan hadis menyerangkan tadi, keluarnya gunung emas di Irak itu. Manusia akan ke sana semua berbondong-bondong. Bahkan disebutkan hadis juga, orang yang tinggal di Madinah meninggalkan Madinah, dan Madinah saat itu menjadi kota yang terindah di dunia, ditinggalkan oleh penduduknya. Sehingga tinggal di Madinah itu hanyalah binatang-binatang buas. Itu ciri-ciri yang kiamat disebutkan. Ya. Maka akhir nanti manusia akan di sekitar itu. Baghdad, Syam, dekat-dekat situ. Yaman gitu. Dunia lain akan ditinggalkan manusia karena sudah tidak ada bisa kehidupan di situ. Memang karena airnya habis, ya berbagai hal yang menyebabkan mereka hijrah ke sana. Terakhir peperangan terakhir, makanya kaum muslim perang dengan orang Yahudi di Palestina. Bagaimana kita menyikapi seorang dai yang mengatakan mana akan keluar tahun apa nih? Imam Mahdi akan keluar tahun 1439 Hijriah. Dia enggak tahu di mana dapat informasinya dia. Juga apakah benar sebelum Dajjal keluar Madinah akan mengalami gempa terlebih dahulu 3 kali? Ini sudah kita jelaskan tadi, benar. Adapun dai mengatakan bahwa Mahdi akan keluar pada tahun 1439 Hijriah. Enggak tahu, jangan-jangan dia sudah menunjuk ada Mahdi yang sudah direkomendasikan oleh dia. Apa benar usia dunia tidak lebih dari 1500 tahun? Ini sudah jelas enggak benar. Ya, sudah jelas enggak benar. Tidak tahu usia dunia. Bukan usia dunia, maksudnya yang 1500 tahun usia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia hitung matematika Mahdi. Ya, disebutkan sekian-sekian itu Yahudi sekian. Jumlahnya kalau memang umur dunia sekian berarti Imam Muhammad sekian tersisa gitu. Ini bagian dari perkara-perkara gaib yang tidak akan tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sendiri aja enggak tahu. Apa ada dalil yang menjelaskan huru-hara di kerajaan Saudi salah satu tanda-tanda hari kiamat? Itu adalah cerita ustaz yang zaman now. Kan dia bangga menjadi ustaz akhir zaman dia. Maka itu yang saya katakan, tidak boleh ditatbik hadis-hadis fitan itu kepada kejadian-kejadian yang ada saat sekarang ini, karena berbahaya itu. Sampai mengatakan bahwa Indonesia pada tahun 2018 chaos, terjadi pembunuhan yang luar biasa. Ini apa sebetulnya kabar-kabar seperti ini? Dari mana dia dapat berita itu? Rencanakan gitu ya, enggak tahu gitu. Kemudian Ustaz, apa benar makhluk-makhluk yang ditunda kematiannya seperti iblis, malaikat, Nabi Isa, dan Dajjal? Ya, Dajjal bukan ditunda kematiannya. Memang umurnya diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang ditunda, cuman yang itu kematiannya ya iblis doang. Gitu. Karena dia meminta kepada Allah. Bagaimana dengan pemahaman sebagian orang, ulama berkata berkeyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Ya. Jika Mahdi Syiah dan Jalal Hussein, bagaimana dengan Mahdi Sufi? Ya, Sufi mungkin punya Mahdi, saya enggak tahu, yang terkenal itu Syiah ya. Mahdi mah pertanyaan tentang Nabi Khidir. Para ulama mengatakan Nabi Khidir itu bukan wali tapi ya nabi, makanya Ibnu Hajar mengatakan bahwa dia sudah tidak hidup lagi dan dia pendapat yang benar adalah dia nabi. Dan sebagian mereka dapat berjumpa dengan Nabi Khidir, dengan Khidir itu. Ini kebohongan karena tidak ada seorang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Jika ada nabi yang hidup di zaman, dia wajib beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Khidir tidak wajib beriman dengan Nabi Musa? Karena Nabi Musa hanya diutus untuk Nabi Bani Israel saja. Dan Rasul kita juga menyebutkan di dalam hadisnya, tidak adalah yang bernapas di muka bumi sehari ini akan hidup sekian tahun lagi, kata Rasulullah SAW. Yaitu lebih dari 100 tahun. Maka orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW semuanya meninggal pada tahun sekian. Berarti tidak ada lagi kalau seandainya dia hidup zaman Rasulullah, dia wajib beriman Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sebutkan orang berumur saat hari ini bernafas di bumi hari ini tidak akan hidup lebih dari 1 tahun berikutnya. Mengapa kaum Syiah melindungi Yahudi di Isfahan, padahal Rasulullah SAW membuatkan tanda akhir zaman? Ya, memang sudah akhir zaman, Yahudi di Isfahan itu sudah lama di sana dia. Ya, dan Syiah dengan Yahudi itu sebetulnya enggak jauh-jauh beda gitu. Apakah dengan perluasan Masjidil Haram itu merupakan tanda-tanda hari kiamat yang sedang berlangsung saat ini? Saya enggak tahu kalau perluasan Masjidil Haram tanda-tanda hari kiamat. Cuman tanda-tanda hari kiamat adalah Jazirah Arab akan menjadi subur lagi, ya, itu ya ada. Dan Madinah kota yang bagus itu ada. Salah satu penyebab azab kubur itu percikan air kencing, bukan percikan air kencing. Sebab azab kubur itu tidak bersuci setelah buang air kecil, bukan percikan air seni. Nanti jangan pula karena kecil air seni anaknya repot. Ini kena azab kubur saya ini. Bagaimana jika wanita pipis namun sudah berhati-hati agar tidak terkena percikan? Nah, ini kan jadi masalah. Di maksud hadis bukan percikan, maksudnya adalah ya tidak membersihkan dan setelah buang air kecil itu. Adapun percikan itu tak sebab air percikan dicuci karena pipis anak kita dibersihin. Ya. Namun susah. Tetap percikannya terkadang mengenai baju. Bagaimana membersihkannya jika sedang berpergian? Jika baju atau celana kena percikannya, diambil air di siramkan ke situ, disemprotkan. Anehnya masa membersihkan air kencing enggak bisa, membersihkan kena debu, kena kotoran lain bisa. Makan di rumah makannya kena kue aja dikit bisa dibersihin. Kadang-kadang gitulah ya. Pertanyaan-pertanyaan itu kadang-kadang sebetulnya ada jawabannya aja, cuma kadang-kadang buat iseng aja sama ustaz mungkin. Masa bersihin air baju kena air pipis enggak bisa dibersihin kan juga. Enggak mudah kan air sudah. Karena dia aja makan kena kotoran, ambil tisu dia kan gampang, diambil tisu dibersihin gitu kan. Listriknya aja sedikit kekurangan kena makanan itu diperbaiki sama dia kan. Masyaallah. Bagaimana terjawab bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 7 golongan? Hadisnya sahih atau tidak? Dan apakah termasuk tanda-tanda kiamat? Golongan mana yang harus kita ikuti? Hadis ini dihasankan oleh jumlah dari banyak para ulama. Ya, hadis hasan bagian dari hadis yang sahih, hadis yang terima. Ya. Kemudian 73 golongan itu dari umat Nabi Muhammad, mereka tidak kekal dalam neraka. Yang satu golongan itu adalah bagaimana harus kita ikuti, ya golongan yang dikatakan Rasulullah selamat, yaitu orang yang beribadah, beramal, berakidah, bermuamalah dan akhlaknya seperti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ma'ana alaihim wa ashabi. Nah itu yang harus kita ikuti. Maka ajaran agama, ajaran apapun saja yang tidak ada contoh dari sahabat Rasulullah SAW, tidak perlu kita lakukan. Ini maksudnya ajaran agama ya. Rasulullah itu tidak pernah naik naik kereta api, bukan begitu maksudnya. Itu urusan dunia. Mohon penjelasan tentang uzur bil jahal. Ini kemarin sudah ada 3 kali saya ditanya kalau enggak salah ini. Saya jawab aja, ini bukan perkara orang-orang yang ya baru belajar ilmu. Saya katakan orang yang gandrung bicara uzur bil jahal bagian dari takfiriyin. Terkena virus penyakit khawaris. Karena itu ulama kita ketika belajar akidah-akidah tidak pernah membahas usul berjahal dalam bab yang pertama dikaji. Ini bagian-bagian dari pembahasan masalah, yaitu masalah syurutu takfir. Maka waspadalah, orang-orang yang gandrung mengkaji usul berjahal, itu adalah orang-orang yang sudah terjangkit virus khawarij. Usul berjahal itu tidak ada yang menafikannya. Cuman yang berperkara yang dipedakan bagaimana orang yang bisa diberi uzur dengan jahal itu. Di waktu subuh atau di waktu asar, manakah yang lebih sahih? Allahu a'lam. Saya belum dapat penjelasan tentang waktu itu, apa waktu subuh atau waktu asar. Atau saya lupa saat ini memastikannya. Jika disebutkan dalam hadis, salat bisa diakhirkan, maksudnya seperti apa? Maksudnya diakhirkan itu bukan diakhirkan sampai terbit fajar. Diakhirkan maksudnya lebih diundur. Maka ada waktu yang makruh bagi sholat isya itu setelah lewat jam 1 malam. Gitu. Jadi sepertiga akhir awal. Jadi sepertiga awal di akhirnya. Gitu. Malam itu dibagi 3. Nah, kemudian sepertiga awal di akhir waktu yang sepertiga itu. Atau di awal sepertiga yang kedua. Karena sepertiga akhir itu ya mungkin jam 9 lah. Ya. Malam gitu. Tapi itu dilihat kondisi. Maka Rasulullah SAW ketika sahabat sudah ngumpul di masjid, Rasulullah SAW tidak lama nunggu-nunggu langsung pergi masjid. Kecuali jamaah belum pada datang, lagi ada acara umpamanya, ya enggak apa dimundurkan dikit. Tapi enggak boleh pula lewat tengah malam. Ya, apalagi lewat jam 10 malam. Karena itu sudah waktu istirahat. Rasulullah tidak pernah lewat dari waktu-waktu itu. Benarkah yang terbaik sholat telat waktu isya? Maksudnya apa ini? Mungkin sama pertanyaannya. Agar awak berada, ini orang awak bertanya ini gini. Agar awak berada di Madinah dan Mekah sewaktu kiamat datang, bagaimana caranya? Saya teringat satu pertanyaan juga seorang ibu-ibu. Dia dipengaruhi oleh satu aliran juga, katanya sekarang hari kiamat sudah dekat. Belilah kuda dan berhijrah ke daerah Banyumas sana. Dia jual tanah di sana, dia mau bikin komplek khusus mereka untuk menyelamatkan diri dari berbagai fitnah. Tapi anehnya itu, ya, akhirnya banyak orang terfitnah, beli kuda macam-macam dia. Nah, kalau kita akan berada di Madinah, ya pindah ke Madinah sana. Itu aja kan gitu. Tinggal di Madinah sana, kalau ada di Madinah waktu kiamat datang bagaimana caranya? Cuma enggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Ya, kalau ingin pindah ya pindah ke sana, urus bagaimana cara-caranya tanya ke kedutaan Saudi Arabia sana. Apakah benar orang yang mati suri yang terjadi sebelum ini dapat melihat alam kubur dan kejadian gaib lainnya? Enggak pernah, karena belum pengalaman saya. Karena juga enggak ada keterangan bahwa orang mati suri itu dia dapat melihat ini itu enggak tahu. Wallahu a'lam. Bahkan untuk melihat itu ada kadang datang dalam mimpi segala macam. Kita tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan dalam masalah ini. Ustaz, apakah ahlu sunnah duduk-duduk ngobrol dan membantu kegiatan ahlu bid'ah termasuk juga tanda-tanda hari kiamat? Yang tidak disebutkan, cuman memang merajalelanya penyimpang-penyimpang bagian tanda hari kiamat. Cuman perbuatan itu dilarang ikut dalam kegiatan-kegiatan yang tidak ada anjurannya. Apa benar serigala itu penampakan jin? Apa benar anjing yang hitam itu sebaliknya dibunuh? Memang ada anjuran Rasulullah SAW dan mengatakan anjing hitam itu jin, tapi tidak setiap anjing hitam. Memang jin itu bisa berbentuk berbagai binatang, bisa berbentuk ular, berbentuk kuda, segala macamnya bisa. Berbentuk serigala juga bisa. Tapi bukan berarti tidak ada serigala yang asli, sehingga dikatakan semua serigala itu jin, enggak juga. Serigala ada, anjing hitam juga ada. Tapi memang anjing hitam dianjurkan dibunuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tadi mengatakan anjing hitam itu bagian dari jin. Apakah hari kiamat datang hari Jumat? Iya. Ya. Ya, bagaimana menjemput hidayah? Menjemput hidayah datang ke pengajian. Ya, rajin datang ke pengajian, ya, itu cara menjemput hidayah, bukan ditunggu di rumah. Apakah hari kiamat atau hari Jumat? Iya, hari kiamat terjadi pada hari Jumat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi keutamaan hari Jumat itu ada berapa? Pertama, Adam diciptakan hari Jumat. Dan dia dikeluarkan dari surga hari Jumat. Nah, dan juga hari kiamat terjadi pada hari Jumat. Dalam hadis ini disebutkan setiap makhluk selain manusia dan jin itu setiap hari Jumat itu dia sangat ketakutan. Karena terjadinya hari kiamat adalah pada hari Jumat. Apa hukum menghafal Al-Quran wajib atau keutamaan? Keutamaan, tapi wajib menghafal Al-Quran untuk sahnya sholat dia. Tapi menghafal total semua Al-Quran itu hanya keutamaan. Tapi menghafal sebagian ayat Al-Fatihah dan ayat-ayat untuk dia bawa sholat itu wajib. Apakah para sahabat semuanya hafal Al-Quran? Tidak semua sahabat yang hafal Al-Quran. Tapi sebagian besar mereka hafal Al-Quran. Sebagai penuntut ilmu, manakah yang kita dahulukan? Menghafal surat Al-Baqarah atau surat pendek? Sesuai dengan apa yang ditujukan oleh para guru-guru yang menghafal mengajar hafal Quran, dimulai dari surat-surat pendek dulu. Bahkan ada sistem mereka biasanya, ya ini apa yang mereka lakukan saja saya sebutkan, mulai dari belakang menghafal Quran itu. Itu untuk kata mereka menghilangkan pertama, memangkitkan semangat mereka karena sudah sekian ya. Kalau antum pemainnya menghafal anak antum suruh hafal Al-Baqarah. Sudah berapa, sudah satu tahun enggak hafal dia. Ditanya orang, sudah berapa surat dia hafal? Tapi kalau dia hafal surat-surat pendek dan itu sudah 6 surat, bangga, bersemangat ya. Motivasi gitu. Kemudian juga disebutkan oleh orang-orang itu yang memberikan cara demikian, katanya kalau menghafal dari akhir itu keserupaan dari ayat itu lebih banyak bisa diantisipasi gitu. Wallahu a'lam. Ini apa maksudnya ini? Memang Rasulullah SAW juga menyuruh kita untuk menghafal surat Al-Baqarah. Itu ada keutamaannya. Ustaz mau tanya, kenapa kitab-kitab agama selain Al-Quran banyak yang diperbaharui, tujuannya untuk, alasannya untuk apa? Maksudnya apa ini? Kitab selain Al-Quran, kitab-kitab agama selain Al-Quran banyak yang diperbaharui. Tujuannya untuk apa dan alasannya untuk apa? Anda kurang paham pertanyaannya. Maksudnya kitab mana? Kitab ulama apa kitab-kitab suci umat lain? Bagaimana kalau memperdengarkan murattal Al-Quran untuk anak sambil bermain, tapi kadang sambil ngobrol, apakah berdosa? Al-Quran kalau dibunyikan, mesti harus kita dengarkan. Faidah Qur'an Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Al-Quran dibaca, hendak dengarkan. Saya belajar Al-Quran dan tajwid dari orang yang sekeluarga dan suaminya termasuk IM. Hanya belajar tajwidnya. Apakah boleh Ustaz? Kalau hanya sekadar belajar tajwid aja enggak masalah. Yang penting tidak ada doktrin-doktrin pendidikan-pendidikan lain. Boleh berdoa dari doa-doanya para nabi dalam Al-Quran? Ya, boleh itu. Ya, berdoa dengan doa nabi-nabi yang dalam Al-Quran. Sedang kita berbeda dari mereka, ya doa-doa mereka itu untuk kita contoh. Ya. Maka Allah mengabadikan doa-doa mereka agar kita seperti doa Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam tawfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagaimana cara menghadirkan rasa ikhlas dalam beramal? Cara menghadirkan rasa ikhlas dalam beramal adalah bahwa amalan yang tidak ikhlas tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita beramal kalau tidak diterima Allah Subhanahu wa taala? Teringat itu aja, untuk apa saya beramal ini? Amal saya tidak diterima Allah, buat apa saya riya, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Samping itu ingat besarnya pahala orang yang ikhlas. Ya. Apa hukumnya orang tua yang kasar pada anaknya dan anaknya menjadi kurang sayang pada orang tuanya? Memang sifat-sifat kepribadian kita ada hal-hal yang khas dari sebuah daerah, tapi yang penting kita itu harus berusaha untuk berubah. Kata Rasulullah SAW, innal hilma bitahallum. Kelembutan itu harus diusahakan. Ya, harus kita belajar. Dan kita berusaha untuk jadi orang-orang yang lembut terhadap anak-anak kita. Apakah upload foto-foto ke Facebook termasuk riya? Foto sebagai sedang kuning murni. Apakah jari tangan bagi wanita termasuk per ini persiapan, maksudnya ini yang terlihat persiapan apa perhiasan. Kami bisa memakai jam tangan untuk kegiatan sehari-hari dalam ya, boleh pakai jam tangan ya. Adapun jari wanita itu pakai kaos tangan sebagaimana dianjurkan Islam bagian termasuk aurat. Apakah jika sikap seorang apa nih, seorang apa itu, khawatir dengan pendapat manusia, apakah termasuk syirik? Tak ngerti saya. Apakah ucapan aku mencintaimu kepada suami syirik? Enggak syirik. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan apabila seorang kalian cinta pada saudaranya maka diberitahu dia. Nah, cinta itu terbagi tiga. Wah, ini Ustaz suka bagi cinta ini. Cinta tabi'iyah, cinta pada anak, cinta pada suami, cinta sama orang tua. Ini enggak syirik. Ya, enggak syirik. Demikian pula takut. Takut tabi'iyah, takut sama ular, takut sama singa. Itu enggak syirik. Ya, antum berani-berani sama singa nanti ditelan antum. Ada namanya cinta ubudiyah, ibadah. Itu cinta kepada Allah. Maka cinta kepada suami tidak lebih cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya, meninggalkan larangannya. Nah, cinta ini jauh lebih tinggi dari posisinya daripada cinta tabi'iyah. Nah, ketiga, cinta syirkiyah. Cinta yang dibagi, cinta sama Allah dibagi cinta sama yang lainnya. Seperti cinta orang musyrikin, mencintai berhala-berhalanya. Ini yang dilarang. Jadi, betul rasa takut begitu juga. Takut pada binatang-binatang buas itu tidak syirik. Tapi takut sama pohon gede itu syirik. Masa sama pohon takut? Bukan singa kok. Nah, itu. Ada apanya takut sama pohon? Ya takut lewat di sana ada apa-apanya. Ini yang syirik. Ya, harus bedakan. Apakah golongan orang munafik akan masuk dalam surga meskipun ada sedikit keimanan sebesar biji sawi? Kalau dia munafiknya munafikun akbar, tidak masuk surga. Dia kekal neraka, bahkan dikerak-kerak neraka. Tapi nifaknya nifak amali, nifak aswar, jadi bersifat seperti sifat munafik. Ada bohong, ada khianat. Ya, itu dia adalah seperti pelaku dosa besar yang lainnya. Tergantung dari kehendak Allah SWT. Jika Allah menghendaki diampuni, jika dia diazab sesuai dengan kadar dosanya di dalam neraka. Ya. Termasuk orang Syiah dan Qadariyah, Murtazila, Murji'ah. Nah, ini beda lagi, ini bukan munafik, ini ahlu bidah. Hukum ahlu bidah ini secara umum jika penyimpangan-penyimpangan usul ibadat, usul-usul akidah, ya jelas dia selama penyimpangan itu tidak mengeluarkan dari Islam, maka dia tetap aja murid. Tapi bila penyimpangan itu mengeluarkan dari Islam, maka dia bukan Islam. Nah, seperti Syiah secara umum banyak ulama mengatakan mereka bukan lagi bagian Syiah Rafidhah maksudnya ya, bukan Zaidiyah. Bukan dari Islam, kenapa? Karena penyimpangan mereka itu sangat banyak sekali di dalam usul-usul agama ini. Gitu. Jahmiyah juga demikian, ya, tapi Mu'tazila tidak, karena Imam Ahmad yang mendapat ujian di kalangan Mu'tazila belum mengkafirkan secara perkataan, tidak mengkafirkan secara mu'ayyan maksudnya. Imam Ahmad mengatakan mangkal Quran makhluk wa kafir, orang mengatakan Quran itu sudah makhluk, dia kafir. Tapi di mana Imam Ahmad pun mengalami penyiksaan dari Ma'mun yang melegalkan perkataan Al-Quran adalah makhluk. Bahkan menyiksa sebagai ulama. Ada yang terbunuh juga. Nah, Imam Ahmad tidak mengkafirkan secara mu'ayyan. Jadi, maka perkataan-perkataan bid'ah yang menyalahi usul al-sunnah, jika itu merupakan perkara yang kufur, dikufurkan secara mutlak saja. Tapi tidak personil setiap orang mengatakan hal itu. Kadang-kadang dia ada syubhat. Maka salah satu syarat atau mani dari orang tidak bisa dikafirkan jika dia memiliki syubhat dan belum iqamatul hujah izalatul syubhat. Bagaimanakah kiat-kiat agar kita bisa menolak riya dalam setiap ibadah kita? Tadi sudah kita sebutkan. Pertama, seandainya kita berriya kepada seseorang, apa yang akan diberikan kepada kita? Hanya cukup pujian? Belum tentu juga dikasih duit 1.000 rupiah. Maka kita katakan, apa untungnya? Apa faedahnya? Apakah kita langsung diangkat jadi kepala bagian kalau kita riya? Enggak, hanya sekadar begitu. Tadi disebutkan salah satu ciri-ciri kiamat yaitu hancurnya Ka'bah. Ana ingin bertanya, siapa yang menghancurkan Ka'bah? Yaitu nanti orang-orang yang datang disebut sebuah kelompok oleh Rasulullah SAW. Saya lupa daerah apa, daerah Yaman itu dalam hadis disebutkan. Mereka akan datang menghancurkan Ka'bah itu. Berkeping-keping. Itu tanda-tanda ciri hari kiamat. Ada nama kaumnya disebutkan, saya lupa namanya. Baik, sudah waktu mendekati salat zuhur. Sementara kita cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak atas segala perhatian kehadiran antum. Mohon maaf jika ada jawaban-jawaban yang kurang pas dan kurang dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.